kurang sama deng suntung batu. Banyak tinta, banyak gaya putar balik. Pura-pura, moba kabur, moba hilang. Suni mau bilang-bilang I love you.